Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala adh-dhalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia, limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga dengan itu semua kita bisa melaksanakan sebuah tugas dan kewajiban di hadapan Allah Azza wa Jal, menyelesaikannya serta berharap kepada Allah Azza wa Jalla dari kebaikan, ketaatan dan kebajikan yang itu merupakan buah dari nikmat Allah Azza wa Jalla, menjadi catatan amal dan tabungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah yang telah mengeluarkan manusia dari alam kejahilan menuju nur cahaya ilmu dan amal di dalam al-Islam. Dia Nabi kita alaihi salatu wassalam yang telah menyinari kegelapan hidup dengan sinar Islam sehingga kehidupan menjadi terang benderang. Dia Nabi kita alaihi salatu wassalam yang telah mencabut akar-akar kesyirikan, akar-akar kekufuran, kemunafikan, serta akar-akar kemaksiatan di dalam dada dan sanubari umatnya, terlebih khusus di kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di saat itu. Lalu kemudian mengganti dan menanam tanaman yang kokoh, yang memberikan buah dalam setiap masa, yang rantingnya menjulang setinggi langit, dan akarnya menancap dengan kokoh dan kuat di muka bumi. Itulah dia kalimatut tauhid yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari penanaman modal hidup yang beliau lakukan dan dasar serta pondasi kehidupan melangkah menuju Allah Azza wa Jalla, terlahirlah orang-orang besar, terlahirlah barisan orang-orang mulia di hadapan Allah Azza wa Jal. lahir orang-orang terbaik dalam generasi al-Islam dari penanaman modal dasar hidup yang besar inilah muncul sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di belakang hari menjadi pengganti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memikul kekhilafahan pertama di dalam al-Islam. Darinya pula lahir sosok Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah yang kedua, kemudian Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sederetan para tokoh-tokoh dan pembesar para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, terlahir dari pendidikan yang agung, terlahir dan tercetak dari pendidikan yang mulia, yaitu agama al-Islam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, menyambung pembicaraan yang telah lewat terkait dengan ridha Allah Azza wa Jalla dan bagaimana Allah memperlihatkan keridhaan hambanya terhadap dirinya. Kita telah membawakan hadis Al-Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang seperti kita sampaikan doa kita ketika setiap dulu kita mau belajar di SD atau TK. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulah. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan akan merasakan lezatnya iman, merasakan manisnya iman, merasakan enaknya iman. Siapa mereka? Orang yang ridha kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb, ridha Islam sebagai agama, dan ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita menyinggung bentuk keridhaan hamba terhadap Allah Azza wa Jalla, bagaimana gambarannya dan bagaimana bentuknya, serta bagaimana konsekuensi keridhaan hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat juga, bahwa keridhaan kepada Allah Azza wa Jalla akan melahirkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dan keridhaan Allah itu adalah lebih tinggi daripada nikmat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Waridwanullahi akbar, dhalika huwal fawzul azim, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Keridhaan Allah itu adalah lebih besar, kata Imam As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Keridhaan Allah itu lebih besar dari nikmat surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat juga, mereka-mereka yang telah dikutip perihal hidup mereka dengan agama ini oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menyandangkan gelar yang sangat-sangat mulia, yaitu mereka adalah barisan orang-orang yang ridha kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah meridhai mereka. Kita menyebutkan bahwa yang pertama kali masuk dalam barisan ini adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan di dalam Islam ini sehingga mereka meraup ridhanya Allah Azza wa Jalla, dan mereka telah membuktikan bahwa diri-diri mereka itu ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tidak ada yang baru yang mereka lakukan. Tidak ada sesuatu yang baru yang mereka perbuat. Yang mereka lakukan adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, baik dalam ibadat, beribadah kepada Allah, atau dalam meniti jalan keselamatan, atau di dalam berakhlak dan beradab, bermuamalah bersama sesama. Mereka yang telah menyandang ridha Allah Azza wa Jal tidak keluar dari jalur koridor pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan arti kata bahwa mereka telah benar-benar mempraktikkan firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai segenap orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama al-Islam secara keseluruhan. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in adalah barisan terdepan di dalam mengamalkan ayat Al-Quran ini. Mereka masuk ke dalam Islam secara keseluruhan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Itulah ilmunya mereka. Apa yang diteladankan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, itulah amaliyah mereka. Apa yang dilalui dan ditapaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan mereka. Tidak ada yang baru, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka di saat seseorang benar-benar mengikat dirinya dengan aturan al-Islam, pengajarannya, amaliyahnya, akhlak dan adabnya, ibadahnya, maka dengan ini semua dia telah membuktikan keridhaannya kepada Allah, keridhaannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan keridhaannya terhadap agama al-Islam barakallahu fikum. Namun sebaliknya, jikalau seseorang berada di dalam agama al-Islam tetapi banyak dari aturan-aturan Islam yang dilanggar, banyak dari bimbingan-bimbingan Islam yang diabaikan, banyak dari tuntunan-tuntunan al-Islam yang kemudian ditinggalkan dan ditanggalkan, maka ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, tentu ini orang yang sangat jauh dari ridhanya Allah Azza wa Jalla, dan bukan pula sebagai wujud keridhaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah pun telah mengupas mereka-mereka yang berbaju dengan baju Islam, tetapi sesungguhnya mereka adalah barisan yang sangat berbahaya terhadap al-Islam. Kita ambil beberapa contoh, yaitu sebagian kaum muslimin yang berbaju dengan cinta kepada Rasul, cinta kepada keluarga Rasul, label di dalam beragama, mengangkat cinta kepada keluarga Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kalimat ini adalah benar. Cinta kepada keluarga Rasul alaihi salatu wassalam adalah wajib hukumnya. Tetapi di saat keluar dari tuntunan agama, di saat keluar dari ajaran Islam, mewujudkan cinta kepada keluarga Rasul alaihi salatu wassalam, maka ma'asyiral muslimin yang saya hormati, amalan itu berubah menjadi sebuah kebencian dari Allah Azza wa Jal. Kedua, pengakuan tadi berubah menjadi sebuah kejahatan dan bahkan berkamuflase dengannya. Di saat mereka mengatakan dan menyerukan cinta kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengkafirkan mayoritas para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, mengkafirkan sejumlah besar dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mengangkat cinta kepada Rasul, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah termasuk dari istri Nabi alaihi salatu wassalam, kebencian kaum yang mengaku diri cinta kepada keluarga Rasul alaihi salatu wassalam terhadap Aisyah adalah sungguh amat-amat sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, siapa pengibar bendera ini? Siapa yang kemudian memanfaatkan cinta kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam untuk melelang dan menggadaikan agama Islam sekaligus menghancurkan dan meruntuhkannya? Dia adalah seseorang Yahudi yang pura-pura masuk ke dalam Islam di masa Khalifah Utsman ibnu Affan. Dia bernama Abdullah bin Sabah al-Yahud, yang kemudian melahirkan ideologi Syiah Rafidah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menghalalkan darah Ahlus Sunnati wal Jama'ah dalam bingkai yang bukan termasuk dalam kaum mereka. Mereka halal darahnya untuk kemudian ditumpahkan. Sejarah kelam Syiah Rafidah menjadi barakallahu fikum bukti mereka membunuh orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Barakallahu fikum, mereka berupaya untuk kemudian membunuh siapapun yang tidak sejalan dengan mereka. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ini adalah salah satu contoh. Mereka berpakaian dengan berpakaian Islam, lalu kemudian mengangkat satu syiar cinta kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Namun di saat keluar dari tuntunan, di saat keluar dari batasan al-Islam, maka tidak lagi menjadi sesuatu yang mendatangkan ridhanya Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebaliknya, murka Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah dalam setiap perjalanan, betapa banyak dari orang-orang Islam yang berbaju-baju Islam, tetapi pemikirannya adalah kufur kepada Allah Azza wa Jalla, ingin melakukan pengerusakan terhadap Islam dari dalam. Barakallahu fikum. Hal ini mengingatkan kepada kita agar setiap muslim dan muslimah harus selalu berjaga-jaga dan waspada terhadap dirinya, terhadap agama yang sedang dianutnya. Barakallahu fikum. Tidak ada agama yang benar kecuali al-Islam, maka konsep sinkretisme agama adalah konsep batil, melebur agama-agama menjadi satu agama, sama-sama turun dari langit. Ini adalah konsep kebatilan yang tidak boleh ada orang Islam meyakininya. Barakallahu fikum. Termasuk dari barisan mereka-mereka yang berbaju dengan baju Islam, tetapi mereka melakukan pengerusakan yang sangat besar di dalam Islam, keluar dari tuntunan agama itu sendiri, yaitu kaum yang sholatnya sangat tinggi, puasanya sangat tekun, dan sangat tekun membaca Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat mereka keluar dari tuntunan agama, dari bimbingan Al-Islam, mereka menghalalkan darah saudaranya semuslim, lalu kemudian membiarkan para penyembah-penyembah berhala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, mereka berbaju dengan baju Al-Islam, tetapi di saat mereka keluar dari tuntunan Islam itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah anjing-anjing neraka. Orang yang mati dan terbunuh di muka bumi ini dari mereka adalah bangkai yang paling jahat di bawah kolong langit ini. Siapa mereka? Merekalah yang mengangkat syiar La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya benar, kalimatnya adalah mansus di dalam Al-Quran, benar-benar ada di dalam Al-Quran. Tidak ada hukum kecuali miliknya Allah. Tetapi yang mereka maukan di belakang kalimat ini adalah kejahatan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, untuk kita bisa meraih ridhonya Allah Azza wa Jalla, jangan coba keluar dari tuntunan agama. Apapun yang engkau ingin peroleh dan engkau ingin capai di dalam hidup, bila engkau selalu berada dalam ridhonya Allah dan engkau selalu mewujudkan ridhamu kepada Allah Azza wa Jalla, maka yang harus dilakukan adalah kita selalu memantau dan selalu mengoreksi serta selalu berbenah dan berbarometer dengan tuntunan agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh agama Islam ini sering dizalimi oleh orang-orang yang punya kepentingan hidup di dunia ini. Mereka mengangkat atas nama Islam untuk kemudian menarik, barakallahu fikum, orang-orang Islam. Padahal mereka ini punya kepentingan, namun Islam yang dijual dan dilelang. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka tentunya kita orang Islam jangan menjadi tumbal orang-orang yang punya kepentingan, lalu kemudian melelang dan menjual agama Islam kita sendiri. Bagaimana caranya agar kita jangan menjadi tumbal? Maka kita harus belajar tentangnya, belajar tentang ilmu agama, belajar tentang syiar syariat Allah Azza wa Jalla, mengerti yang halal, mana yang haram, mengerti yang hak dan mana yang batil, mengerti petunjuk, mana kesesatan, mengerti mana yang berbahaya dan membahayakan, mana yang menguntungkan di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa segenap saudaraku kaum muslimin. Semuanya sudah dilengkapkan oleh Allah Azza wa Jalla aturannya di dalam agama. Jikalau engkau sebagai pemimpin, lalu engkau kokoh memegang prinsip agama, engkau menjadi pemimpin yang adil. Jikalau engkau sebagai rakyat, lalu engkau konsekuen berpegang dengan agama Allah Azza wa Jalla, engkau akan menjadi rakyat yang terbaik buat pemimpin engkau. Jikalau engkau sebagai barakallahu fikum tukang atau pedagang, jikalau engkau berpegang dengan tuntunan agama, maka engkau akan menjadi pedagang yang terbaik barakallahu fikum di tengah-tengah masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga jikalau engkau sebagai seorang guru, atau engkau sebagai seorang da'i, atau engkau sebagai seorang pendakwah, jikalau engkau benar-benar selalu berada dalam koridor agama, engkau tidak berani melangkah keluar, engkau tidak berani menambah atau menguranginya, engkau akan menjadi da'i yang terbaik, engkau akan menjadi guru yang terbaik, engkau akan menjadi pendakwah yang terbaik. Di saat itulah engkau akan menemukan dan menjumpai bahwa Allah meridhai engkau, dan apa yang engkau lakukan dan kerjakan merupakan bentuk ridhonya engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jikalau seorang da'i sudah mulai melirik kepada kemauan banyaknya orang, melirik kepada para pendukungnya, melirik kepada keinginan-keinginan orang yang simpatisannya, akan oleng dia di dalam memegang prinsip agama. Karena mencari kemauan orang sesuatu yang tidak pernah akan bisa tercapai. Karena setiap orang itu punya kemauan masing-masing, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Namun di saat dia benar-benar berpegang terprinsip agamanya, walaupun mungkin manusia itu tidak menyukainya, walaupun banyak pihak yang tidak menopang dan mendukungnya, namun dia tetap kokoh, maka perbuatan ini engkau mengundang ridhonya Allah Azza wa Jalla, dan perbuatan engkau ini sebagai gambaran ridhonya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita nukilkan pada pertemuan yang telah lewat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bada'al islamu ghariban, Islam itu datang dalam kondisi asing, tidak diterima oleh masyarakat jahiliyah, tidak diterima oleh para pembesar dan para penggede-penggede di jazirah Arab. Nabi kita alaihi salatu wassalam seorang diri membawa keasingan agama. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, jikalau dunia yang akan dicari, para pembesar dan tokoh-tokoh kafir Quraisy telah menyiapkan dunia. Jikalau jabatan dan kedudukan yang dicari oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, mereka telah menyiapkan jabatan dan kedudukan yang sangat-sangat tinggi. Kalau sekiranya wanita-wanita cantik yang beliau inginkan, maka mereka persiapkan wanita yang tercantik di jazirah Arab. Kedatangan beliau membawa keasingan agama, benar-benar tidak diterima oleh kehidupan bangsa jahiliyah di saat itu. Namun disitulah ridhonya Allah Azza wa Jalla. Disitulah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terus tabah dan sabar untuk membawa dan menyampaikan keasingan ini. Maka Allah memperlihatkan sesuatu yang tidak pernah mereka sangka dan duga. Karena manuver mereka untuk memadamkan Islam adalah sungguh amat sangat kuat dan benar terorganisir untuk kemudian membasmi apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah menjalankan syariatnya atau agamanya, memanggil satu persatu dari mereka-mereka, apakah dari golongan bangsawan atau mungkin dari golongan fuqara dan masakin. Allah Azza wa Jalla yang memasukkan mereka-mereka yang lemah dari kalangan budak untuk kemudian menyambut ajakan dan seruan Nabi alaihi salatu wassalam. Bertambah kekhawatiran dan ketakutan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Permusuhan pun berlipat ganda ditebarkan oleh mereka. Kebencian mereka perbuat tambah atau mereka menambah kebencian mereka terhadap para pengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mendapatkan teroran yang sangat mengerikan dan menakutkan. Bersamaan jumlah mereka bisa dihitung jari di saat itu. Barakallahu fikum. Namun itulah mereka. Mereka mengejar ridhanya Allah Azza wa Jalla. Mereka ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka siap untuk menerima konsekuensi dari beriman. Walaupun mereka diteror, walaupun mereka diancam, walaupun mereka disiksa, bahkan sampai kemudian mereka dibunuh, mereka siap untuk kemudian menerima sebagai wujud ridha mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan keridhaan Allah yang mereka kejar buat diri mereka sendiri. Kita ingin belajar di dalam memeluk agama al-Islam ini, di saat seseorang muslim dan muslimah mencoba menggabungkan diri dengan kebenaran, belajar ilmu agama, lalu dia mencoba untuk mengamalkannya di rumahnya, di kantornya, di tempat pekerjaannya, muncul ketidaksukaan, kebencian dari banyak pihak. Barakallahu fikum. Jikalau engkau ingin mengejar ridhanya Allah Azza wa Jal, jikalau engkau ingin mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kau perbuat di dalam hidup adalah bentuk ridha engkau kepada Allah Azza wa Jalla, berarti engkau harus bersabar untuk memegang prinsip kebenaran yang sedang engkau, barakallahu fikum, ketahui dan pelajari. Jangan engkau singkirkan, jangan engkau buang, jangan engkau tanggalkan, karena hanya ingin meraih, barakallahu fikum, secuil duniawi, kedudukan yang tidak akan lama hilang dan lenyap. Barakallahu fikum. Jangan sampai engkau tega untuk melepaskan ridha Allah Azza wa Jalla karena ingin mencari ridhanya manusia. Sungguh, barakallahu fikum, Allah membenci engkau. Man ardallah bisakhatin nas ardahullah. Siapa saja yang mencari ridhanya Allah dengan kebencian manusia, maka Allah Azza wa Jalla akan meridhainya. Tetapi barang siapa yang mencari ridha manusia dengan kemurkaan dan kebencian Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membencinya, dan Allah menanamkan kebencian di tengah-tengah manusia. Merugi ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka oleh karena itu, perjalanan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in menjadi pelajaran yang sangat berharga di dalam mempertahankan keridhaan kita kepada Allah dan ridhonya Allah Azza wa Jalla kepada kita. Barakallahu fikum. Keberikutnya, jikalau seseorang itu telah benar-benar mewujudkan keridhaan dia kepada Allah, maka imbalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhai dia. Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhainya, berarti bersamaan itu pula dia benar-benar sangat cinta kepada Allah Azza wa Jal, dan sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul, berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 54, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Dia cinta kepada mereka, yaitu Allah, dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka-mereka ini yang disebutkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah, yaitu mereka-mereka yang mulia, mereka-mereka yang terhormat dengan agamanya sendiri. Barakallahu fikum. Mereka-mereka yang menjunjung tinggi aturan-aturan agama di dalam hidupnya, dimanapun dia berada, dia terus melakukan koreksian diri dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cinta kepada Allah, dan dibuktikan wujud cintanya kepada Allah Azza wa Jalla dalam ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintainya. Barakallahu fikum. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang yang paling terdepan di dalam mengejar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mendengarkan sebuah kisah dalam perang pembukaan benteng Khaybar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Muttafaqun alaih. Besok saya akan berikan bendera perang ini kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasul, dan dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, para sahabat Nabi yang hadir di saat itu tidak ada seorang pun kecuali mengharapkan di saat itu bendera peperangan itu jatuh ke tangannya. Ingat, bukan karena rakusnya mereka terhadap jabatan, tetapi karena sifat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini adalah orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, dan dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Sampai kemudian Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ma uhib, saya tidak pernah mengharapkan sebuah kepemimpinan kecuali pada hari itu. Kenapa? Karena sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan membawa kepemimpinan, bendera kepemimpinan ini adalah orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian bendera itu jatuh ke tangannya Ali bin Abi Thalib. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sekali lagi, bahwa siapapun yang ingin menjadi terbaik buat dirinya, ingin mendulang ridhonya Allah Azza wa Jalla dan membuktikan keridhaan dia kepada Allah, jangan keluar dari tuntunan agama dalam kondisi apapun dan bagaimanapun engkau. Mungkin akan dihukum engkau, atau mungkin akan diancam engkau tetap berada dalam prinsip agama, insyaallah Allah akan mencintai engkau dan mencintai kita bersama, dan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.